Kemarin engkau masih ada, masih di dalam pelukanku. Hari ini hatiku hancur melihatmu memeluk yang lain. Sandiwarakah selama ini cinta yang telah kita jalani? Kau hianati cinta putih saat aku bernafas untukmu. Entah apa yang engkau pikirkan hingga kau tega menduakan cinta aku. Oh, terluka. Yang telah kita jalani, kau hianati cinta putih saat aku bernafas untukmu. Entah apa yang engkau pikirkan hingga kau tega. Terluka.